Biarkan aku jadi sesuatu yang berarti untukmu, tapi tidak sesaat. Biarkan aku jadi sesuatu yang berarti untukmu, tapi tidak sesaat. Biarkan aku jadi tempat untuk bersandar di saat kau terpuruk rapuh. Jangan sampai kau lemah, aku yakin kau pasti bisa bangkit. Jangan anggap kau sendiri, hadapi, ada aku di sini. Walau dia kini telah lama di hidupmu, namun sampai kini tak bahagiakan kamu. Lupakan semuanya, tinggalkan saja, percuma. Dunia ini dan rasakan banyak orang yang peduli. Jangan ingat lagi, jangan kau sesali, ada aku di sini. Biarkan aku yang bisa dapat menuntunmu di saat kau dilanda ragu, dan biarkan aku buatmu lepas tertawa, dan biarkan semuanya berlalu. Jangan sampai kau lemah, ku yakin kau pasti bisa bangkit. Jangan anggap kau sendiri, hadapi, ada aku di sini. Walau dia kini tak lama di hidupmu, sampai kini tak bahagiakan kamu. Lupakan semuanya, tinggalkan saja, percuma. Oh, bukalah matamu selebar dunia ini, dan rasakan banyak orang yang peduli. Jangan ingat lagi, jangan kau sesali, ada aku di sini. Sampai kini tak bahagiakan kamu. Lupakan semuanya, tinggalkan saja, percuma. Kalau matamu selebar dunia ini, dan rasakan banyak orang yang peduli. Jangan ingat lagi, jangan kau sesali, ada aku di sini. Jangan ingat lagi, jangan kau sesali, ada aku di sini.